أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. Hendaknya setiap manusia, hendaknya setiap muslim khususnya, mereka berlomba-lomba untuk minta ampun kepada Allah SWT, bertobat dan rujuk kembali kepadanya. Semoga apa yang ia perbuat dari sebelumnya diampuni oleh Allah, dan ia mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan yang ia jalankan setelahnya dari kebaikan. Bagi siapa yang sudah mengetahui ini semuanya, maka janganlah ia meremehkan. Janganlah ia meremehkan bahwa Allah SWT maha mengampuni, kemudian dia menunda-nunda ampunannya. Menunda-nunda dari ia meminta ampunan kepada Allah SWT. Mengakhirkan taubat sampai tahun-tahun yang akan datang, atau masa-masa yang akan datang ketika ia menjelang tua. Apakah ia memahami ataupun mengetahui bahwa dirinya akan hidup setelahnya? Apakah dia akan memahami dan mengetahui bahwa umurnya akan panjang? Janganlah mengakhirkan, janganlah ia terus-menerus berbuat dosa, sehingga Allah SWT akan istidrak ataupun menarik berangsur-angsur. Kemudian dibiarkan oleh Allah SWT seakan-akan ia tidak berbuat dosa. Kemudian Allah SWT menghancurkannya dan membinasakannya di atas dosa itu. Wal'iyadu billah. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار